membuatku lebar di dada. Awal pertama jumpa, lambut manis tatapanmu. Datang padaku dan kau tanya pamuku, ku ingin kau milikku. Oh, oh, oh, manis senyummu membuatku melayang. Ku ingin kau milikku. Lambut manis tatapanmu.